ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا معاشر المسلمين para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kesabaran kepada kita dengan turunnya hujan, yang kita senantiasa memohon kepada Allah semoga hujan ini hujan yang membawa manfaat, hujan yang membawa kebaikan, bukanlah hujan yang mendatangkan petaka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang diberikan kepadanya sifat ar-rububiyah, sifat mencipta, memberi rizki dan mengatur alam semesta ini. Di mana di dalam Al-Quran Allah menyatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian yang didasari karena kecintaan dan pengagungan terhadap yang dipuji hanyalah milik Allah Rabbul Alamin, Rabb yang telah mencipta, memberi rizki dan mengatur seluruh alam semesta ini. Dan tidaklah Allah Ta'ala menciptakan dan melakukan suatu perbuatan melainkan ada padanya hikmah-hikmah yang agung, yang sebahagiannya diketahui oleh manusia dan sebahagiannya lagi Allah rahasiakan agar supaya Allah Ta'ala memilih dari hamba-hambanya orang yang beriman dengan keimanan yang tulus lagi ikhlas, dan menjelaskan atau menam supaya Allah memilih dari hamba-hambanya orang yang beriman dan akan menjatuhkan kepada hamba-hambanya hukuman dengan sebab kekufuran. Di antara hikmah Allah menciptakan adanya hujan, kadangkala Allah mendatangkan hujan yang membawa manfaat, yang akan menumbuhkan rerumputan dan buah-buahan, sehingga dari situlah menjadi sebab manusia mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan diri-diri kalian dan orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Alladzi, di mana Allah adalah zat yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah lah dia yang anzala minas sama'i ma'an, yang telah menurunkan dari langit air hujan dan menjadikan dengannya tumbuhnya rerumputan dan juga mengeluarkan buah-buahan supaya menjadi rizki bagi kalian. Inilah hikmah diantara Allah menurunkan hujan. Dan hikmah yang lainnya, Allah menurunkan hujan adalah sebagai peringatan bagi para hamba, di mana kadangkala hujan mendatangkan bencana, mendatangkan barakallahu fikum siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Qasas, mengkisahkan tentang kaumnya Nabi Lut alaihi salam, atau di dalam surat An-Naml, mengkisahkan tentang kaumnya Nabi Lut alaihi salam yang mereka durhaka kepada nabinya. Maka Allah katakan, wa amtarna alaihim matara, maka kami turunkan kepada mereka hujan sebagai beri peringatan ataupun siksaan bagi mereka. Famtarna alaihim matara wasa'al matarul mundarin, maka jadilah hujan tersebut sebagai peringatan bagi mereka, menyadarkan kepada manusia kita ada yang memiliki, menyadarkan kepada manusia kita ada yang mengatur, menyadarkan kepada diri-diri orang yang beriman ternyata Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menguasai alam jagat raya ini. Dan demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah menurunkan hujan diantara hikmah yang lainnya, takhfifan lil musallin, sebagai keringanan bagi hamba-hamba Allah yang ingin, atau mereka orang-orang yang sabar melakukan sholat. Di mana tatkala turun hujan, di mana sholat berjamaah di masjid merupakan kewajiban bagi kaum muslimin laki-laki yang tidak memiliki uzur syar'i. Namun dengan adanya hujan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada muadzin untuk menyerukan dengan lafaz barakallahu fikum, sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian atau salatlah kalian di tempat tinggal kalian. Gugur dari mereka kewajiban menghadiri salat jamaah. Namun tentunya tidak semua barakallahu fikum untuk meninggalkan sholat jamaah. Adapun muadzin dan juga imam tentunya yang afdal bagi mereka untuk hadir di masjid, karena itu adalah amanah di pundak-pundak mereka. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan hikmah adanya hujan ini di antaranya pula adalah untuk menguji keimanan seseorang. Apakah orang tersebut meyakini bahwasanya hujan ini adalah semata-mata karunia dan pemberian Allah, ataukah dia malah justru memalingkan hujan, baik yang bermanfaat ataukah yang mendatangkan bencana, ini datangnya dari selain Allah. Mereka mengatakan, gara-gara tidak kita memberikan persembahan kepada dewa dan dewi, sehingga alam ini pun murka, akhirnya diturunkanlah hujan yang membawa siksaan. Berarti ini ucapan orang-orang yang tidak beriman. Ataukah dia mengatakan, semua ini adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala di malam hari turun hujan, maka beliau setelah mengimami sholat subuh, mengatakan, asbaha min ummati mu'minun billahi wa kafiron bih. Di pagi hari ini, manusia dari kalangan umatku, ada yang mereka dikatakan kafir kepada Allah, dan ada pula yang beriman kepada Allah. Maka beliau merinci, man qala mutirna bifadlillahi wa rahmatihi fahuwa mu'minun billahi wa kafirun bil kaukab. Maka orang yang menyatakan hujan tadi malam turunnya dengan karunia dari Allah dan rahmatnya, maka orang tersebut digolongkan orang yang beriman kepada Allah dan kufur dari kaukab perbintangan. Adapun orang yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, fahuwa mu'minun bil kaubat kafirun billahi subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyatakan hujan ini karena adanya bintang ini dan itu, atau hujan ini karena dewa dan dewi, hujan ini dan seterusnya, maka orang tersebut digolongkan kafir kepada Allah dan barakallahu fikum beriman kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila turun hujan, maka beliau berdoa beriman kepada Allah, Allahumma sayyiban tayyiba, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, berikanlah hujan ini sebagai hujan yang baik dan hujan yang membawa manfaat, bukan hujan yang membawa mudarat. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah konsekuensi orang yang beriman kepada Allah. Dan di malam hari ini, kita masih menyempurnakan tentang cabang daripada keimanan kepada Allah. Dalam pertemuan yang telah lalu, telah disebutkan bahwasannya prinsip-prinsip pokok dalam akidah seorang muslim adalah berpegang dengan rukun-rukun iman. Di mana rukun iman yang terpenting dari 6 rukun tersebut adalah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iman kepada Allah cakupannya adalah 4 perkara. Beriman biwujudillah tentang keberadaan Allah, Allah itu ada. Dan yang kedua, iman kepada rububiyatillah, Allah lah yang mencipta, memberi rizki, mengatur, dan menghidupkan serta mematikan. Dan yang ketiga, al-iman biuluhiyatillah, Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan yang keempat, beriman dengan asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada wujudillah, keberadaan Allah, ini Allah tanamkan dalam fitrah manusia. Dan iman kepada wujudillah diingkari oleh mereka orang-orang syuyu'iyun. Orang-orang syuyu'iyun, kaum komunis. Di mana mereka tidaklah meyakini Allah itu ada. Bagi mereka adalah yang namanya al-hayatu hiyal madah. Kehidupan ini yang penting materi, duniawi-duniawi. Demikian pula diingkari oleh mereka kaum Dahriyah, cabang daripada akidah komunisme. Yang mereka mengatakan bahwasannya hidup dan matinya kita tergantung waktu saja. Bukan karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan wama yuhlikuna illa dahar. Tidaklah kehidupan kita dan matinya kita melainkan karena waktu yang menentukan. Maka ini menolak adanya Allah, padahal yang menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan waktu, karena waktu merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, iman kepada rububiyatillah, sifat pencipta, pemberi rizki dan pengatur. Dan ini merupakan keyakinan yang Allah tanamkan pada fitrah manusia. Sampai pun iblis meyakini Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Rabb yang mencipta, memberi rizki dan mengatur alam ini. Orang-orang kafir dari kalangan musyrikin Arab ataupun yang lainnya, Yahudi dan Nasrani, mereka semua meyakini Allah lah sang pencipta, pemberi rizki dan pengatur. Namun, keyakinan tersebut tidaklah menjadikan mereka masuk Islam. Kenapa? Karena mereka belum mentauhidkan Allah dengan tauhid al-uluhiyah. Tidaklah keluar dari keimanan kepada rububiyatillah kecuali orang-orang yang fitrahnya telah rusak. Fitrahnya telah rusak. Dari kalangan syuyu'iyah, orang-orang komunis, ataupun Dahriyah, orang-orang yang mereka materialistis, menjadikan kehidupan ini hanyalah dengan waktu saja, ataupun Almaniyah, golongan orang-orang yang menuhankan harta dan dunia, dan seterusnya. Mereka menyatakan, kalau kita punya uang pasti kita hidup. Tidaklah kematian kita melainkan karena kita tidak memiliki harta materi. Lihatlah orang miskin, ketika mereka terkena penyakit yang divonis harus operasi. Melihat operasinya biayanya besar, maka mereka menolak tanda tangan untuk operasi, akhirnya mati. Coba kalau mereka mau operasi pasti hidup. Nah, padahal yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Namun kita diperintahkan untuk berobat sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Karena Allah mengatakan, "Fama fala tulku bi aidikum ila tahlukah," janganlah engkau mencampakkan dirimu kepada kebinasaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tadawau ma anzalallahu dan illa walahu syifa." Tidak, maka berobatlah kalian karena tidaklah Allah mendatangkan suatu penyakit melainkan pasti ada obatnya. Maka dari itu, jadikanlah ketika kita ingin berobat tujuannya adalah dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan yang ketiga adalah al-iman bi uluhiyatillah. Iman dengan sifat uluhiyah Allah. Sifat Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Yang mana keyakinan ini, iman kepada uluhiyatillah ini merupakan konsekuensi daripada iman kepada rububiyah Allah. Kalau engkau meyakini Allah lah satu-satunya yang mencipta, yang maha memberi rizki, yang maha mengatur, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan, dan maha segala-galanya, tentunya kalau engkau mau meminta, engkau mau tunduk, engkau mau merendahkan diri, engkau mau ibadah, mendekatkan diri tentunya hanyalah kepada zat yang maha segala-galanya. Karena selain zat yang maha segala-galanya adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan, kalaupun ada kelebihan dari satu sisi saja. Dan itu pun di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah akalmu menerima kalau kita lebih pantas meminta beribadah kepada yang maha segala-galanya? Naam barakallahu fikum. Tentunya demikianlah akhlak seorang muslim, yaitu mereka menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman kepada Allah melazimkan, mewajibkan orang itu iman bi uluhiyatillah, maknanya Allah lah yang berhak untuk diserahkan padanya ibadah. Waqad abtalallahu ittikhadhal musyrikina hadhil alihah, dan Allah telah menyatakan kebatilan orang-orang kaum musyrikin yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Allah menyatakan batil peribadatan mereka. Menyerahkan ibadah kepada selain Allah berarti dia tidak beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Seorang datang padanya musibah, datang padanya ujian yang berat, datang kepadanya segala sesuatu yang menjadikan hatinya pun gundah gulana dan goyah serta sedih. Aina tadhabun, kemanakah kalian akan pergi? Kalau perginya kepada Allah, maka itulah bukti keimanan engkau. Kalau ternyata dia berpaling kepada selain Allah, maka ini adalah musibah di atas musibah. Karena selain Allah tidaklah mampu mengangkat musibah. Selain Allah tidaklah mampu menghilangkan mudarat. Kalaupun kadangkala mereka berhasil kelihatannya, maka itu barangkali istidraj, tipu daya dari Allah untuk mengelabui orang tadi supaya dia terus bergelimang di atas dosa-dosa. Yang itu Allah berikan kepada mereka orang-orang yang tidak mau tahu, tidak mau beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Allah menyatakan dalam surat Al-Qalam, surat Nun, "Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadis." Biarkanlah aku, Allah Ta'ala, yang akan menindak orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an ini, orang-orang yang kufur, Allah yang akan menindak langsung. Bagaimanakah perlakuan Allah kepada orang-orang yang kufur? Apakah langsung disiksa di dunia? Belum tentu. Justru Allah mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan mengelabui, kami akan menipu daya, kami akan mengistidraj orang tersebut. Mengulur-ulur siksaan yang akan ditetapkan kepada mereka. Dengan cara bagaimana? Sa'umli lahum. Kami akan sukseskan mereka di dunia. Kami akan penuhi keinginan mereka di dunia. Kami akan leluasakan mereka di dunia. Allah penuhi segala-galanya. Namun apa kata Allah ditutup? Inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu dayaku, pengelabuanku kepada orang tersebut adalah sangat kuat. Kira-kira kalau orang jahat, orang kufur, kok terus dunianya melimpah? Sadar apa enggak kira-kira? Hah? Kalau disadarkan jenengan bokya sing taubat, gimana taubat wong saya hartanya tambah banyak. Lihat itu orang yang taat, tambah hari malah tambah kayanya kesusahan. Ya, gimana mau taubat? Itulah yang namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan tipu daya, kami akan kelabui, kami akan istidraj mereka di dunia ini dengan kekufurannya. Bagaimana bentuknya? Fa'umli lahum, maka kami penuhi keinginan mereka, kami sukseskan mereka di dunia, kami terus gemilangkan mereka dengan segala yang mereka inginkan. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu daya kami sangatlah kuat. Naam, na'udzubillah dari sifat semacam ini. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kadangkala orang berbuat syirik, Allah limpahkan hartanya. Kadangkala orang yang kufur kepada Allah dan ibadah, mereka malah justru gampang rezekinya. Maka khawatirlah kalau ini merupakan istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, mereka akan meyakini iman kepada uluhiyatillah. Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Adapun yang keempat, dari konsekuensi iman kepada Allah adalah ar-rabi. Jadi tadi, iman dengan uluhiyatullah merupakan konsekuensi kalau kita benar-benar meyakini Allah yang memberi rizki, mengatur, menghidupkan, ataupun barakallahu fikum, mengatur seluruh alam ini. Berarti konsekuensinya ya kita harus ibadah kepada Allah. Kalau tidak mau beribadah kepada Allah, berarti keyakinan Anda Allah yang memberi rizki tidaklah konsekuen. Kenapa? Loh, kalau Allah yang memberi rizki, kenapa engkau meminta rizki kepada mbah yang mau reksa? Dia bukanlah Allah. Ya. Berarti kalau engkau menjadikan dia engkau mintai dalam hal yang tidak dimampui oleh Allah, rizki, kesembuhan, kemanfaatan, dan sebagainya, berarti engkau telah menjadikan dia sebagai ilah sesembahan. Sebagai ilah sesembahan. Nah, karena tidaklah seorang merendahkan diri, tidaklah seorang mendekatkan diri kepada sesuatu, melainkan pasti akan mengagungkan sesuatu yang dia dekatkan dirinya kepadanya. Lah itulah yang namanya ibadah. Itulah yang namanya ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti orang yang menyatakan iman kepada Allah kok terus menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, berarti dia belumlah melaksanakan keimanan kepada Allah. Yang keempat, iman kepada Allah mewajibkan kita al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Iman kepada nama-nama dan sifat Allah. Bagaimana bentuknya? Yakni dengan bi isbati ma asbatahu Allahu li nafsi fi kitabihi aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam min al asma'i was sifat. Yani dengan cara kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah tetapkan sebagai nama bagi dirinya, di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita pun harus menetapkannya. Ala wajhil la'iki bihi min ghairi tahrif. Dan demikian pula wa nafyi ma nafahullahu an nafsihi fil kitabi wa sunnah. Dan membuang, meniadakan nama dan sifat bagi Allah dengan apa yang Allah buang dan tinggalkan di dalam Al-Kitab dan Sunnah. Nama dan sifat yang dibuang oleh Allah bagi dirinya dalam kitab ataupun sunnah, maka kita pun wajib membuangnya. Yang semua itu menetapkannya min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah tanpa tahrif, tanpa dipalingkan dari lafaz atau makna yang benar. Tanpa ta'til, tanpa kita tolak. Tanpa takyif, tanpa dibayang-bayangkan dan ditanyakan bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa tamtsil, tanpa diserupakan dengan sifat-sifat makhluk. Sebagai misal, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Maka hanyalah milik Allah al-asma'ul husna, nama-nama yang bagus. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Ghafur, Al-Latif, Al-Razzaq dan seterusnya. Ini nama asma'ul husna. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala kita tetapkan. Naam. Fada'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan kandungan-kandungan asma'ul husna. Allah ar-razzaq, yang maha memberi rizki. Oh, kalau kita mau minta rizki, ya kita minta kepada Allah. Dengan mengatakan, Allahumma rzuqni innaka antar razzaq. Ya Allah, berikanlah rizki kepadamu, karena sesungguhnya engkau lah zat yang maha memberi rizki. Mau meminta, misalnya, supaya dicintai manusia. Oh, kalau begitu kita meminta kepada Allah karena dialah Rabbul Alamin yang mengatur semesta alam ini. Naam, atau meminta kepada Allah karena dialah yang maha lembut, dialah yang maha memiliki kasih sayang, dialah yang maha segala-galanya. Dari nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menetapkan, maka kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tanpa ditahrif. Seperti contoh tahrif, dipalingkan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran. Ya iblisu ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud penghormatan kepada Adam, yang aku telah menciptakannya dengan kedua tanganku. Biyadai, dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka datang orang, wah jangan diartikan tangan. Sebab kalau diartikan tangan, maka Allah akan seperti makhluk. Ya. Allah memiliki tangan nanti seperti tangan kita, seperti tangan siapa? Maka jawabannya tidak dipalingkan seperti ini. Kita tetapkan Allah memiliki tangan. Namun yaliku bijalalihi wa azamatihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipalingkan sebagaimana mereka orang-orang yang menyimpang, memalingkan, oh kita artikan kuat saja. Wahai iblis, apa yang menghalangimu sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan yadai, dengan kekuatan dan kekuasaanku? Maka dijawab oleh ahlus sunnah, kalau kita artikan, dipalingkan seperti itu, pertama, menyelisih pemahaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Yang kedua, menyelisih kaidah bahasa Arab. Yang ketiga, menyelisih ijma, kesepakatan kaum muslimin dari kalangan salafus saleh. Yang keempat, kalaulah engkau tetapkan tangan diartikan kekuatan, maka tidaklah ada keistimewaan bagi Adam. Karena semua makhluk Allah ciptakan dengan kekuatan dan kekuasaannya. Lalu untuk apa iblis sujud kepada Adam menghormati? Ya atau tidak? Nah ini tidak barakallahu fikum. Sehingga di sini inilah maziyah Adam alaihi salam. Adapun selain Adam, dari anak keturunannya Allah ciptakan dengan kalimat kun, jadilah. Atau Allah ciptakan dengan proses adanya pertemuan sel laki-laki dan sel perempuan. Nah, dari air mani, mim mani yumna, dari air mani yang terpancar. Nah, tidak ada keistimewaan dan kita semua diciptakan dengan kekuatan dan kudrah Allah. Kalau begitu, ya apa tidak? Iya. Nah, disinilah. Kenapa mereka mentakwil, memalingkan? Karena asalnya mereka membayangkan. Dibayangkan lu, kalau Allah punya tangan, dengan membayangkan akhirnya dipermisalkan, berarti seperti tangan kita. Nah, dengan dipermisalkan dan dibayangkan akhirnya mereka menolak. Dalam rangka untuk menolak, kalau ditolak mentah-mentah tentu ini dosa karena Allah menetapkan dalam Al-Quran, maka mereka akhirnya mentakwil, memalingkan pada makna yang bukan hakiki. Maka dari itu termasuk keimanan kepada Allah adalah kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah, tanpa ditahrif, dipalingkan maknanya, tanpa ditaktil, ditolak, karena itu Allah yang menetapkan, tanpa ditakyif, dibayangkan kayak apanya. Kenapa? Karena di dunia ini Allah tidaklah bisa dilihat. Nah, mau bayangkan itu kalau sudah ada yang pernah melihat atau yang mirip dengannya. Dan gak ada yang di dunia ini yang mirip dengan Allah. Allah menyatakan dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Serupa saja tidak ada. Namanya serupa itu mirip dari satu sisi, tidak ada. Apalagi sama dengan Allah. Sehingga tidaklah boleh kita menyerupakan, tidaklah boleh kita menggambarkan, tidaklah boleh kita membayangkan, tidaklah boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, baik secara zatnya ataupun sebagian sifat-sifatnya. Nah, lah inilah yang harus diyakini. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sinilah iman kepada asma dan sifat telah melenceng kalangan kaum muslimin. Sehingga mereka dihukumi orang-orang yang menyimpang dengan sebab tidak memberikan hak Allah sebagaimana mestinya. Menyimpang dari hak ini, dari sifat ini atau keimanan kepada asma dan sifat, dua kelompok besar. Nah, yang pertama adalah kelompok al-mu'attilah, orang-orang yang menolak nama dan sifat bagi Allah. Golongan orang-orang yang menolak, alladzina ankarul asma'a was sifati aw ba'daha, yaitu mereka orang-orang yang menolak nama dan sifat atau sebagiannya. Mereka tidak mau mengatakan Allah itu memiliki nama Ar-Rahim. Allah memiliki nama Ar-Rahman, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Ghafur, dan seterusnya. Mereka menolak. Atau mereka tidak pula menerima dan mereka menolak sifat bagi Allah. Oh, Allah tidak memiliki sifat melihat, tidak memiliki sifat mendengar, Allah tidak memiliki sifat memiliki kaki, memiliki tangan, memiliki mata. Mereka buang semuanya. Padahal itu semua ditetapkan oleh Allah. Apa alasan mereka menolak? Tanzih. Karena dalam rangka mensucikan Allah. Kalau Allah disifati, berarti Allah itu memiliki badan kayak manusia. Lah semua itu munculnya dengan sebab tadi. Takyif, membayangkan, tamsil, menyerupakan, yang akhirnya mereka menolaknya. Nah, menolaknya. Seorang ahlus sunnah, seorang mukmin yang benar, mendengar apa yang Allah tetapkan, maka dia akan menerima. Ini kelompok pertama. Kelompok besar ini memiliki sempalan-sempalan yang banyak. Sempalan yang paling berbahaya yaitu yang dinamakan Al-Jahmiyah. Yang dipelopori oleh pimpinannya Al-Jahm ibn Sofwan. Yang munculnya di masa A'immah. Yang dia belajar mengambil ilmu dari Ja'at ibn Dirham. Seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Naam. Jahm bin Sofwan. Orang yang cerdas. Belajar Islam kemudian mengadopsi pemikiran Ja'ad bin Dirham gurunya yang menanamkan akidah Jahmiyah menolak nama dan sifat bagi Allah seluruhnya. Sehingga kalau mereka ditanya bagaimana sifat Allah, Allah tidak buta, Allah tidak tuli, Allah tidak lemah, Allah tidak. Kenapa tidak engkau katakan Allah Maha Perkasa? Oh tidak, Allah tidak lemah. Allah tidak buta, Allah tidak tuli, Allah tidak terus-terusnya. Nah, inilah akidah Jahmiyah. Nah, yang mereka terus dikatakan Allah ada atau tidak ya? Oh Allah tidak ada. Ya. Lah ada apa tidak? Nah, sampai mereka dikatakan oleh para ulama, kalau begitu Al-Jahmiyah ya'budus sonaman. Kalau begitu Jahmiyah ini menyembah berhala. Karena segala sifat bagi Allah mereka tolak. Nah, kelompok namanya Jahmiyah. Ini kelompok Mu'atilah yang terbesar dan paling berbahaya. Kelompok yang kedua adalah kelompok Al-Mu'tazilah. Yang munculnya di zaman Imam Al-Hasan Al-Basri, Tabi'in. Ketika dia memiliki murid bernama Wasil Ibnu Atha. Seorang bernama Wasil Ibnu Atha belajar kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mulia. Maka dikala beliau menerangkan akidah para sahabat Nabi tentang Allah Subhanahu wa taala, maka menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki hamba-hamba Allah yang mukmin dan yang kafir. Nah, orang kafir masuk neraka kekal di dalamnya. Adapun orang mukmin yang murni khalis adalah langsung masuk ke dalam jannah. Adapun pelaku dosa besar, maka itu di bawah apa namanya? Kehendak Allah. Selama dia belum kafir, maka dibawa ke kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki disiksa, dulu disiksa, nanti masuk ke dalam surga dengan sebab keimanan yang ada padanya. Kalau Allah kehendaki diampuni, langsung diampuni masuk ke dalam surga. Tanpa disiksa dulu di neraka. Lah ini ditolak oleh Wasil Ibnu Atha. Hingga akhirnya dia menjauhkan diri dari majelisnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Lihatlah, menjauhkan diri dari majelisnya para ulama yang mengikuti jejaknya Rasul. Apa akhirnya? Akhirnya dia disebut i'tazala, mengasingkan diri. Sehingga kelompoknya disebut mu'tazilah. Sifat mereka menolak sifat bagi Allah. Mereka menetapkan nama. Imani Allah, Allah namanya. Ar-Rahman namanya. Dan seterusnya, sifatnya tidak memiliki sifat. Karena kalau Allah diberi sifat nanti seperti makhluk. Lihatlah, inilah buah dari membayangkan, buah dari menyerupakan Allah dengan makhluknya, akhirnya akan berujung kepada penolakan. Nah, dan kelompok yang lainnya adalah mereka kelompok Al-Kullabiyah, Al-Asyairah, dan Al-Maturidiyah. Di mana mereka tidaklah mengimani iman kepada Allah dari sisi nama dan sifat secara benar. Karena mereka menolak sebagian sifat dan nama bagi Allah, namun mereka di sisi lain menetapkan sebagian yang lainnya. Maka ini juga keliru karena seharusnya mereka menetapkan seluruh nama dan sifat bagi Allah. Lah ini hanya mengimani sebagian saja, menolak yang lainnya. Apa sebab mereka demikian? Karena mereka mengedepankan akal. Karena mereka mengedepankan akal. Dan juga merupakan buah dari tadi. Karena membayangkan kaya apanya. Buah dari karena menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Hingga akhirnya mereka alasan tanzih, mereka menolak nama dan sifat bagi Allah. Maka ini juga bentuk penyimpangan yang lainnya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kelompok yang kedua, dari kelompok yang menyimpang dari sisi iman kepada asma dan sifat, adalah kelompok yang disebut al-musyabbihah. Kelompok al-musyabbihah. Mereka orang-orang yang menetapkan nama bagi Allah dan sifatnya. Kalau yang pertama tadi menolak. Sekarang menetapkan nama dan sifat bagi Allah, namun bersamaan dengan menyerupakan nama dan sifat tersebut dengan makhluk. Nah, musyabihah. Mereka menyerupakan nama dan sifat bagi Allah, namun disamakan dengan sifat makhluknya. Mereka alladzina asbatul asma'a wa sifati, orang-orang yang menetapkan nama dan sifat, ma tashbihillahi ta'ala bi khalqihi, persamaan itu mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah memiliki tangan, berarti tangan Allah seperti tangan saya. Itu kata musyabbihah. Allah memiliki kaki, berarti seperti kaki makhluk. Allah memiliki mata, berarti seperti mata makhluk. Itulah kelompok musyabbihah. Kelompok musyabbihah. Nah, barakallahu fikum. Maka apakah benar yang seperti ini? Maka tentunya ini juga menyimpang. Ini juga menyimpang. Yang masuk dalam akidah al-musyabbihah memiliki cabang-cabang diantaranya. Diantaranya adalah orang-orang yang mengadopsi keyakinan sufiyah yang sampai pada tingkatan wahdatul wujud. Nah, orang-orang yang cabang dari kelompok musyabbihah ini adalah mereka orang-orang yang mengadopsi akidah sufiyah yang sampai pada akidah wahdatul wujud, manunggaling kawulo Gusti. Sehingga mereka mengatakan tanganku adalah tangan Allah, pendengaranku adalah pendengaran Allah, penglihatanku adalah penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga orang yang menyimpang dari sisi akidah. Sehingga walaupun mereka sholat, walaupun mereka puasa, walaupun mereka haji sekalipun, tetap dikatakan sesat. Karena barakallahu fikum, mereka tidak beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan. Sehingga mereka menetapkan empat perkara dalam iman kepada Allah. Iman kepada wujud Allah. Allah itu ada. Iman kepada rububiyatullah. Allah itu sang pencipta, pemberi rizki dan pengatur. Iman kepada uluhiyatillah. Allah lah satu-satunya yang berhak diibadai. Dan iman kepada asma wa sifat. Dengan sebenar-benar keimanan. Nah, tidak apa namanya, barakallahu fikum, menolak, tidak membayangkan kayak apanya, tidak menetapkan dengan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya dan tanpa dia memalingkan makna ataupun lafadznya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, inilah keimanan kepada Allah yang mudah-mudahan Allah membimbing kepada kita dan memberikan taufik untuk kita istiqomah di atas keimanan yang benar. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri hidup kita semuanya di atas keimanan yang hak, di atas Islam yang benar, di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah ada keselamatan melainkan dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.